membeli ataupun memilih kamaliat, hal yang tertier, hal yang di luar dari kebutuhan kita, sedangkan masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat, diantaranya juga dalam surat Al-Ma'un tadi, Allah lebih mengarahkan kepada kita. Artinya, kitalah yang lebih tahu. Kitalah yang lebih tahu mana yang menjadi hajat kita, mana yang menjadi kebutuhan kita. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak bisa kemudian menghukum orang bahwa dia mendustakan agama atau tidak, karena kita tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan dia. Cuma berkaitan dengan diri kita, maka baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan istiqal mak, tanya sanubari kita. Hadirin kotal iman rahimahumullah, dalam memposisikan segala sesuatu, maka apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, Allah menyatakan dalam akhir surat At-Duha, yang di situ juga ada ayat tentang bagaimana anak yatim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di akhir ayat itu, karena surat At-Duha ini turun setelah beberapa hari tidak turun wahyu, Nabi merasa gundah, Nabi merasa sedih. Ditambah lagi istrinya Abu Lahab datang kepada Nabi dan panas-panasin. Kata istrinya Abu Lahab, lihat, Tuhanmu sudah menghampakkan diri. Makanya Allah kemudian langsung menurunkan firman-Nya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak melepaskan engkau, tidak membiarkan engkau, wa ma qala wa ma abghadaka, dan juga tidak murka kepada-Mu. Di akhir dari surat itu Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau sampaikan. Hadirin ikhwatal iman, Allah juga senang untuk melihat bagaimana bekas, untuk melihat bagaimana nikmatnya itu ada pada sang hamba. Artinya, tidak salah kalau seseorang kemudian di sini menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi seperti yang tadi dikatakan, di sini adalah sesuai dengan kebutuhan. Karenanya kita tidak bisa menilai orang lain, yang bisa adalah kita bertanya kepada diri kita. Nah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kembali, apakah termasuk mendustakan agama? Wallahu a'lam. Tapi seandainya kita masih ikut, bagaimana kita dalam proyek-proyek kebajikan menyantuni mereka-mereka yang tidak beruntung, maka di sini kita tidak melupakan mereka. Kita tidak melupakan mereka dan kita tidak termasuk kepada orang-orang yang mendustakan agama. Adapun berkaitan dengan style, berkaitan dengan gaya pakaian, gaya handphone dan lain sebagainya, tentunya hadirin ikhwatal iman, kembali, kalau memang itu kebutuhan dia dan dengan niatan ini adalah untuk bersyukur kepada Allah, dan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ini tetap dia tunjukkan perhatiannya kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin, insyaallah tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Al-Imam Abu Hanifah, beliau adalah seorang saudagar kain. Beliau memiliki pakaian yang baik, hewan tunggangan yang baik, tapi tetap tidak meruntuhkan beliau dari zuhudnya beliau. Asalkan benda-benda tersebut, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, bukan diletakkan di dalam hati. Artinya, begitu terikat hati kita dengan materi-materi itu. Kalau suatu saat kita butuhkan untuk kita sedekahkan. Makanya hadirin ikhwatal iman, kita mendapatkan dalam riwayat bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam ketika selesai khutbah ini, beliau mendatangi barisan kaum wanita dan langsung kaum-kaum wanita kemudian, karena diajak oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah, maka kemudian mereka menanggalkan di antaranya perhiasan mereka. Jadi mudah, tidak berat ketika ada suatu proyek-proyek kebajikan, tidak terambat hati mereka dengan materi. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Dan mudah-mudahan hadirin hadirat iman rahimakumullah, sekali lagi sebagaimana Allah pertemukan kita di tempat ini, tidak ada maksud dunia di antara kita, tidak ada ikatan nasab antara saya dengan hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan Allah kembali berkenan untuk mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat iman, sedikit saja. Nanti tentunya hadirin akan qiyamul lail, akan berdoa, sering sedikit berpesan. Mari kita berdoa dengan lidah yang tidak pernah berdosa. Maksudnya gimana Ustaz? Baginda SAW mengatakan apabila seseorang berdoa dan dia mendoakan saudaranya, maka ada malaikat yang mengaminkan doanya seraya berkata, walaka mithlu, dan bagimu seperti yang kau doakan untuk saudara. Kalau kita berdoa dengan lisan kita ini banyak dosanya. Tapi ketika kita mendoakan saudara kita dan malaikat mendoakan hal yang sama untuk kita, malaikat tidak pernah berdosa. Saya mengajak, jangan kita egois dengan hanya mendoakan diri kita. Kita doakan saudara-saudara kita. Kita doakan juga bangsa ini. Semoga seperti yang tadi disampaikan, nilai-nilai syariah tidak lagi menjadi asing dari negeri kita. Demikian, ya. Wallahu a'lam, nampaknya juga waktunya, ya. Tidak mengizinkan. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan kesempatan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.